عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Terkadang kita merasa dalam kesusahan, dalam kesulitan. Namun tatkala kita memandang kepada nikmat-nikmat Allah, ketika itu engkau akan berbahagia. Bahwa ternyata nikmat Allah jauh lebih banyak, lebih besar daripada musibah yang menimpa kita. Dan kita pun dalam kondisi saat ini, tatkala kita membaca sejarah perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana perjuangan mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan usaha, bahkan sebagian di antara mereka tidak pernah pulang balik ke negerinya. Tapi ternyata mereka balik ke negeri yang lebih indah, lebih kekal dan abadi daripada dunia ini. Maka kita akan terhibur dan kita akan termotivasi untuk semangat berjuang. Tidak menjadi generasi yang mimli. Generasi yang hanya berpikir untuk bersenang-senang. Generasi yang tidak tahan untuk berjalan tanpa alas kaki. Yang teriak kesakitan tatkala tertusuk duri. Tapi kita akan menjadi generasi yang semoga Allah memilih kita semua untuk melanjutkan perjuangan Nabi dengan para sahabatnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari umrah, masya Allah, hidup mereka itu semuanya untuk beribadah. Setelah umrah, mereka tidak beristirahat, mereka tidak bersantai ria. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغْ. Mereka melanjutkan mengisi waktu-waktu luang mereka untuk perkara-perkara yang bermanfaat dan berfaedah untuk dunia dan akhirat mereka. Maka Rasulullah SAW kemudian mempersiapkan pasukan untuk berperang, yang dikenal dengan Ghazwatul Mu'tah. Nah, silakan kita baca. Bismillah. Lanjutan kitab fikih Sirah Nabawiyah karya Prof. Dr. Zaid bin Abdullah Al-Karim Az-Zaid Hafizahullah Ta'ala bin Abdul Karim. Nah, Zaid bin Abdul Karim, Zaid bin Abdul Karim Hafizahullah Ta'ala, Dr. Zaid bin Abdul Karim Hafizahullah Ta'ala. Al-Mut'ah. Para penulis tentang sirah menyebutkan bahwa peperangan ini disebut dengan istilah ghazwah, yaitu perang yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut dalam perang ini. Hal ini disebabkan banyaknya para sahabat yang ikut dalam perang ini, yaitu mencapai 3.000 prajurit. Selain itu, ini adalah jumlah yang sangat besar dibanding dengan peperangan-peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita membaca buku sejarah, kita itu akan mendapatkan dua istilah dalam menyebutkan peperangan. Yang pertama disebut ghazwah, yang kedua dikenal dengan sariyah. Ghazwah itu dipakai untuk peperangan yang dipimpin oleh Nabi SAW. Sedangkan sariyah itu untuk pasukan yang dikirim sama Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi seharusnya ini tidak disebut ghazwah. Ghazwatu Mu'tah. Seharusnya disebut sariyah, di mana Nabi mengirimkan pasukan untuk berperang. Dan kalau dilihat, sariyah yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jumlahnya ya enggak banyak biasanya. Lebih banyak kalau peperangan yang dipimpin oleh Nabi SAW. Kadang-kala Nabi SAW kirim 2 orang, 10 orang, 300 orang, umpama seperti itu. Pada waktu Perang Mu'tah, ini sariyah. Nabi mengirim tanpa hadir di dalamnya. Tapi disebut ghazwah. Karena memang jumlah pasukan ini jumlah pasukan terbesar yang pernah ada dalam perjalanan hidup Nabi SAW sampai waktu itu. 3.000 orang. Mungkin terkumpul 3.000 orang ini pada waktu perang Khandaq. Tapi mereka bukan pasukan yang berangkat perang. Karena pada waktu Khandaq ya mereka bertahan di dalam kota Madinah. Maka ini menunjukkan keistimewaan Mu'tah. Sehingga disebut dengan Ghazwatu Mu'tah. Ingat ada istilah Ghazwah. Atau istilah syariah. Makanya kalau kita ngelihat, kalau kita nggak ngelihat bahasa Arabnya, maka kita akan sulit untuk memahami. Karena kalau bicara perang, ya perang Mu'tah, perang Uhud, kan semuanya perang. Ada perang-perang lainnya. Tapi ini sebuah peperangan yang tanpa dihadiri Nabi SAW, namun disebut ghazwah. Baik. Lanjutkan. Perang ini terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah. Ya. Latar belakang perang ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Al Harith bin Umair Al Azzi untuk membawa suratnya ke penguasa Basrah. Tiba-tiba ia dihadang oleh Shurahbil bin Amr Al Ghassani. Lalu ia pun diikat dan dibunuh. Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun marah karena utusan beliau dibunuh. Oleh karena itu, beliau mengirim pasukan dan menunjuk Zaid bin Al-Haritha sebagai panglimanya, lalu beliau bersabda, jika Zaid terbunuh, maka digantikan oleh Ja'far. Jika Ja'far terbunuh, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Barakallahu fikum. Baik, ahibbati fillah. Kita tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan umrah pada akhir tahun 7 Hijriah. Pada bulan Dzulqa'dah menuju ke bulan Dzulhijjah. Sedangkan peperangan Mu'tah ini terjadi pada bulan Jumadal Ula tahun ke-8. Jadi ada masa, ada tenggang waktu antara sampainya Nabi ke kota Madinah sampai terjadinya perang ini. Disebutkan Nabi kirim pasukan yang dikenal dengan Sariyatu Ibn Auja itu pada bulan Dzulhijjah, Jadi pulang dari umrah, di bulan Dzulhijjah beliau kirim pasukan. Kemudian ada Sariyah Ghalib bin Abdullah, itu pada bulan Safar ya. Kemudian ada Sariyah Dhati Atlah di bulan Rabiul Awal. Kemudian ada Sariyah Dhati Irq ila Bani Hawazin, itu pada bulan Rabiul Awal. Kemudian abis Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadal Ula. Jadi peperangan ini terjadi pada bulan Jumadal Ula. Apa sebab terjadinya peperangan? Kalau dilihat, sebenarnya Nabi alaihissalatu wassalam, ini kalau kita kembali mengkaji sejarah dengan dalamnya, Nabi tidak menginginkan peperangan terjadi. Jadi istilah Islam ditebarkan dengan pedang itu enggak benar. Sejarah mematahkan semua tuduhan tersebut. Nabi kirim orang, kirim utusan. Yang namanya disebutkan adalah Haris ibn Umair Al-Azdi. Dia dikirim membawa surat kepada penguasa Basrah. Ini mungkin diperbaiki ya, bukan Basrah. Jadi ada Basrah ini adanya di Irak. Ini Busra. Busra. Busra ini ada di Syam. Jadi ada Basrah pakai ta marbuta, ada Busra pakai alif maksura. Busra. Ini kalau kita ingat cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berangkat bersama pamannya dalam perjalanan ke Syam, kemudian bertemu dengan Buhaira atau Bahira, itu di Busra. Nabi alaihissalatu wassalam kirim surat kepada penguasa Busra. Tiba-tiba beliau di sini disebutkan dihadang sama Syurahbil bin Amr al-Ghassani. Syurahbil bin Amr al-Ghassani ini, siapa dia? Dia itu pegawai. Dia itu pegawainya Kaisar Romawi yang ada di Balqa. Jadi surat ini enggak nyampe, yang dilakukan oleh Al-Harith bin Umair Al-Azdi ini orang Arab, bukan orang Syam. Tapi kadangkala loyalitas mereka kepada negara Romawi itu sudah ya lebih besar daripada kepada sesama bangsa Arab. Di sini juga kita supaya tahu bahwa agama ini enggak kenal bangsa, enggak kenal suku, tapi agama ini untuk seluruh umat manusia. Buktinya orang-orang Arab menentang dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian subhanallah, ini utusan dibunuh. Pada masa itu, pembunuhan terhadap para utusan itu sebuah tindakan kriminal yang tidak dapat dimaafkan. Mereka datang bukan mau perang, bukan mau ngapa-ngapain, mau kirim surat. Jadi sebenarnya pembunuhan terhadap utusan Nabi alaihi salatu wasalam adalah ibarat pengumuman perang dari Romawi terhadap Islam. Maka akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam mempersiapkan pasukan. Yang disebutkan tadi jumlahnya 3.000 orang. Dan Nabi berpesan, yang pertama jadi pemimpin dari kota Madinah, yang jadi komandannya dari kota Madinah itu adalah Zaid bin Harithah. Maula, mantan budak. Yang sempat diangkat anak sama Nabi SAW, lalu dikembalikan. Tidak ada lagi yang mengangkat anak dalam Islam. Sehingga dia maula dan saudara. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau terbunuh Zaid, fa Ja'far. Diganti sama Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini baru datang ke kota Madinah pada tahun ke-7 pada waktu perang Khaybar. Tahun ke-8 dia sudah berangkat perang. Kalau Ja'far terbunuh, maka digantikan oleh Abdullah ibn Rawah. Ya apa? Kok seakan-akan Nabi SAW memberitahu mereka akan ada masalah besar yang akan dihadapi oleh umat Islam. Ya, betul. Nah, silakan lanjutkan. Jika pasukan bersiap untuk berangkat, maka orang-orang pun melepasnya dengan sukacita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan mereka untuk mengunjungi tempat terbunuhnya Al-Harith bin Umair serta menyeru penduduknya kepada Islam. Jika mereka menerima ajakan tersebut, maka berdamailah. Tetapi jika mereka menolak, seketika itu juga nangislah Abdul bin Rawaha. Kemudian ditanyakan, kayaknya koneksinya. Ketetapan Rob dan pasti. Quran surat Maryam ayat 71. Nah. Lanjutkan. Aku tidak mengetahui apa yang terjadi padaku saat melintasnya. Kemudian, kaum muslimin pun menghiburnya seraya berkata, Allah selalu bersama kalian dan menyelamatkan kalian saat melintasinya sebagai orang-orang yang saleh. Abdullah bin Rawaha lalu bersenandung, aku hanya memohon ampunan pada Ar-Rahman, juga sebetan padang yang telah menghapus noda. Atau tikaman tanganku yang perkasa dengan tombak yang merobek perut dan dada, hingga ketika orang melintas makamku berkata, Allah telah membimbingnya pejuang yang mendapat hidayah. Kemudian berangkatlah pasukan tersebut dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantar dan melepasnya hingga perbatasan Saniyatul Wada. Beliau berhenti dan melepaskan mereka. Barakallahu fikum. Tayyib, ahibbati fillah. Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam ketika menceritakan tahapan-tahapan komandan dari Zaid, Ja'far, dan Abdullah bin Rawaha, itu meninggalkan kesedihan di diri para sahabat. Mereka akan pergi ke tempat yang sangat jauh, yang belum pernah mereka berangkat ke sana. Jaraknya hampir 1000 kilometer dari kota Madinah. Mereka harus berangkat ke sana. Dan Nabi SAW memberikan arahan kepada mereka untuk mendatangi tempat terbunuhnya Al-Harith ibn Umair. Untuk apa? Untuk membalas dendam kepada mereka. Untuk membantai mereka. Enggak. Untuk berdakwah. Ajak mereka untuk bertobat. Mereka sudah membunuh utusan Nabi SAW. Tidak serta-merta Nabi menghabisi mereka, enggak. Ajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka mau, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya gimana lagi? Perang akan terjadi. Dan ketika itu, Abdullah bin Rawaha menangis. Ketika dia ditanya kenapa dia menangis, dia menyebutkan, bukan karena kecintaan kepada dunia. Dia tahu seakan-akan dia akan mati. Dia ingat dengan firman Allah Azza wa Jalla di surat Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdi. Tiada satu pun di antara kalian melainkan pasti akan melintasinya. Pasti kita akan melintasi neraka. Semuanya itu sudah keputusan Allah Azza wa Jalla yang tidak dapat dirubah. Abdullah bin Rawaha, dia takut tidak dapat melintasi. Maka kemudian orang-orang mendoakan mereka, kalau dikatakan menghibur mereka dengan mengatakan sahibakumullah, semoga Allah menemani kalian. Jadi memang kalau kita lihat doanya musafir itu, Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, engkau adalah kawan dalam perjalanan. Mereka mendoakan semoga Allah bersama kalian, mendampingi kalian. Wadafa'a ankum waraddakum salihin. Dan disebutkan menyelamatkan kalian. Menyelamatkan kalian dari peperangan sebenarnya. Sebagai orang-orang waraddakum salihin, dan mengembalikan kalian dalam kondisi selamat, kalian orang-orang saleh, enggak apa-apa insyaallah. Maka tatkala itu Abdullah bin Rawaha ini sahabat Nabi yang terkenal dengan syairnya, maka dia akhirnya menyenandungkan bait-bait syair mengatakan, kita lihat di sini ya, walakinni as'alur rahmana maghfiratan wa darbatan dhata farghin takhdifu az-zabada atau ta'natan biyadai harran mujhiza. Ini ada terjemahan yang kurang tepat. Atau tikaman tanganku yang perkasa. Enggak. Dia minta mati. Abu Hurairah minta mati. Ya. Artinya dia berharap dia mati syahid. Atau tikaman dari kedua tangan orang yang perkasa. Dengan tombak yang merobek perut dan dada. Merobek, sebenarnya merobek bukan perut ya. Ahsyak itu usus, memburaikan usus dan hatinya. Hingga ketika orang melintas makamku, bukan makamku, melintas jasadku atau jenazahku. Arsyadahullah min ghazin waqat rashada. Allahu akbar ya Maya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini melepaskan mereka hingga thaniyatul wada. Beliau memberikan wasiat kepada mereka. Apa wasiat Nabi kepada pasukan yang dikirim sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di beberapa buku sejarah yang lainnya disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kepada mereka bendera berwarna putih yang diberikan kepada Zaid, dan beliau berpesan kepada mereka ughzu bismillah, berperanglah dengan menyebut nama Allah, fi sabilillah, di jalan Allah. Man kafara billah, dalam rangka memerangi orang-orang yang kafir kepada Allah. La taghdaru, jangan kalian berkhianat. Jangan merubah-rubah. Jangan membunuh anak kecil. Jangan membunuh anak-anak. Jangan membunuh wanita. Jangan membunuh orang tua yang sudah sepuh. Jangan membunuh orang yang sedang mengasingkan diri beribadah di tempat ibadahnya, di soma'ahnya. Jangan memotong pohon kurma, wala pohon, dan jangan menghancurkan bangunan. Ini kode etik perang dalam Islam. Jadi kalau ada orang yang membaca sejarah atau membaca Al-Quranul Karim, kemudian dia melihat penjelasan tentang peperangan, Islam itu agama yang mengatur segala-galanya. Perang pun ada kode etik. Nggak boleh bunuh anak-anak dalam peperangan. Menghancurkan bangunan, apa tujuannya gitu? Tujuannya menyampaikan dakwah ini. Bukan membunuh mereka. Membunuh itu karena terpaksa. Jalannya cuma ini. Kalau mereka mau damai, silakan. Kita nggak akan berperang. Kode etik perang ini yang seharusnya negara-negara mengambil dan mengkaji kembali. Agar mereka tahu. Islam datang rahmatan lil alamin sampai dalam medan perang. Bukan rahmatan lil alamin tahu di masjid. Sampai dalam medan perang. Ada rahmat di situ. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin. Baik, apa yang terjadi kemudian? Naam. Ketika Raja Romawi mengetahui keberangkatan pasukan Islam, mereka menyongsongnya dengan 100.000 pasukan di bawah pimpinan Heraclius. Turut bergabung dalam pasukan mereka suku Lahem, Jerem, Balkin, Bahro, Wabili, dan 100.000 pasukan lainnya. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Kita lihat ya. Jumlah pasukan musuh ini gak main-main. Artinya mereka tatkala membunuh utusan Nabi alaihi salatu wasallam, mereka sudah tahu konsekuensinya. Di mana mereka hakikatnya telah mengumumkan perang. Maka mereka pun sebelum datangnya pasukan umat Islam, mereka telah mempersiapkan. Kalau dari Romawi, 100.000 pasukan orang-orang Syam. Orang-orang Romawi. Kemudian dari bangsa Arab. Dari kabilah-kabilah yang mereka berdampingan dan mereka memberikan loyalitas mereka kepada Romawi. Ikut perang juga. Disebutkan suku-suku mereka dengan jumlah yang juga 100.000. 3.000 ngelawan 200.000. Di perang Badar saja, itu 300 melawan 1.000. Jadi, ya 3 kali lipat pasukan musuh lah. Tapi kalau 3.000 melawan 100.000, itu jumlah pasukan musuh udah berapa kali lipat? Berapa kali lipat ya, Mak? 3.000, 100.000. 30 kali lipat. Kalau jumlah musuh 200.000, subhanallah, hampir 60 kali lipat ya. Allahu Akbar. Tapi itulah peperangan. Mereka berperang bukan dengan jumlah dan perlengkapan. Dan sampai hari ini umat Islam itu bukan berperang karena jumlah mereka banyak. Bukan karena persenjataan mereka lengkap. Tapi karena mereka beriman kepada Allah. Nah, silakan dilanjutkan. Ketika jumlah yang besar itu terdengar oleh pasukan Islam, mereka bermalam 2 hari di Ma'an untuk memusyawarahkannya. Bagian dari mereka berpendapat, kita menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menginformasikan jumlah pasukan musuh. Mungkin beliau akan mengirim pasukan tambahan kepada kita atau tetap memerintahkan kita untuk melanjutkan misi ini dan kita pun siap melaksanakannya. Nah, kita lihat jamaah, karena tidak seimbang jumlah musuh dan jumlah pasukan umat Islam, mereka berpikir. Mereka bingung gitu. Karena kita tahu Allah Azza wa Jal pada awal-awal Islam itu mewajibkan buat satu orang Muslim untuk sabar melawan 10 orang. Satu lawan 10. Iyakum minkum mi'atun yaglibu alfan. Kalau jumlah kalian 100, ngalahkan 1000. 1:10. Kemudian setelah itu, Allah tahu dengan kondisi umat Islam, sehingga Allah jadikan 1:2. Jadi, kalau dalam satu peperangan, jumlah musuhnya 2 kali lipat, nggak boleh kabur umat Islam. Di awal, jumlah musuhnya 10 kali lipat, mereka nggak boleh kabur. Tapi kondisinya berubah, maka Allah mensyariatkan 1:2. Di perang ini, tadi, 3.000 melawan 200.000. Bukan 10 kali lipat, tapi lebih 60 kali. Akhirnya mereka bermusyawarah. Mereka mengatakan, gimana kita sampaikan kepada Nabi SAW ya. Nih, umat Islam. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka dimusyawarahkan. Dua. Yang pertama, kita lihat bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau kirim pasukan buat kita, alhamdulillah. Tapi kalau Nabi nyuruh kita melanjutkan misi kita, kita lanjutkan. Tapi bagaimana pendapat Abdullah bin Rawah? Nah. Kemudian Abdullah bin Rawaha berkata untuk membangkitkan semangat mereka. Wahai prajurit, sesungguhnya yang kalian khawatirkan adalah yang kalian cari saat kalian keluar ke medan perang, yaitu syahada, mati syahid. Kita tidak pernah berperang dengan pertimbangan jumlah, kekuatan, dan banyaknya. Kita tidak pernah memerangi mereka, kecuali dengan semangat agama yang dengannya Allah telah memuliakan kita. Berangkatlah bertempur. Hanya ada dua pilihan yang baik, menang atau syahid. Kemudian yang lain pun menyambutnya. Demi Allah, sungguh benar apa yang diucapkan Abdullah bin Rawaha. Maka pendapat Abdullah bin Rawaha pun menjadi keputusan. Berangkatlah pasukan Islam untuk menyongsong musuh hingga pasukan Heraklius mendapati mereka di Masyarif. Lalu musuh mendekat dan kaum muslimin menyelinap ke perkampungan Mu'tah dan membangun camp militer di sana dan bersiap-siap untuk melakukan serangan. Allahu Akbar jemaah ya. Gimana Abdullah bin Rawaha ya? Membakar semangat para sahabat. Yang ditakutkan apa sih? Takut mati syahid. Takut mati. Bukankah itu yang dicari? Kita datang ke sini akan dapat satu dari dua, yang dua-duanya dikatakan ihdal husnayain, dua kebaikan, menang atau mati syahid. Maka umat Islam ketika mereka mati dalam peperangan itu bukan kerugian buat mereka, sehingga cerita Haram bin Milhan ketika dia ditusuk dengan tombak atau pedang dari belakang, kemudian darah itu muncrat. Dia mengatakan, Fustu wa Rabbil Ka'bah. Menang aku demi Tuhannya Ka'bah. Yang bunuh itu bingung. Ini orang kalah, mati, ngomong menang. Orang menang itu karena mendapatkan apa yang dia cari. Yang dicari satu dari dua. Makanya umat Islam itu gak pernah rugi. Orang beriman itu gak pernah rugi. Mau mati di medan perang, mau pulang bawa harta rampasan perang, dua-duanya adalah kebaikan. Maka akhirnya 3.000 pasukan itu terbakar semangatnya. Mereka mengatakan berangkat. 3.000 melawan 200.000 berangkat mereka. Dan mereka satu kata. yang awalnya mereka bimbang, dengan semangat yang dikobarkan oleh Abdullah bin Rawaha, mereka jadi satukan. Cuma tetap mereka enggak mau mati konyol. Tetap ada strategi yang harus dibuat, ya. Sehingga disebutkan bagaimana mereka masuk ke Mu'tah, cari tempat yang paling menguntungkan buat mereka dalam menghadapi musuh. Karena peperangan ini, ya, walaupun kita bicara mati atau menang, mati atau pulang dengan harta rampasan perang, itu dua-duanya adalah kemenangan buat umat Islam, tapi mereka tetap harus menyusun strategi karena ini berkaitan dengan menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla. Dakwah. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Di perkampungan Mu'tah, dua pasukan bertemu. 3.000 pasukan berhadapan dengan serangan gencar pasukan yang berjumlah 200.000 prajurit. Mereka yang sangat dahsyat, perang yang sangat dahsyat dan tidak seimbang sehingga mensyahidkan panglima kaum muslimin, yaitu Zaid bin Al-Harithah. Kemudian, Panji diambil alih oleh Ja'far dengan kudanya. Ia menerobos musuh hingga tangan kanannya tertebas pedang. Kemudian ia memegang panji dengan tangan kirinya sambil menerjang musuh hingga tertebas tangan kirinya. Lalu ia merangkul panji dengan dadanya hingga akhirnya terbunuh sebagai syahid. Selain itu, Allah telah mengganti kedua tangannya dengan kedua sayap di surga hingga dapat digunakan untuk terbang sesukanya. Dan karena itulah Ja'far dijuluki sebagai orang yang memiliki dua sayap. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ketika perang itu, yang mereka incar adalah pembawa panji, pembawa bendera. Karena kalau bendera itu jatuh, maka berarti selesai sudah, habis peperangan. Dan itu juga akan melemahkan mental para pasukan ketika melihat benderanya jatuh. Dan ingat, bendera yang dibawa pada waktu itu berwarna putih. Baik, Zaid bin Harithah perang dengan seluruh tenaga dan semangatnya. Sampai dia akhirnya tertusuk dengan tombak-tombak musuh dan meninggal. Tentunya panji itu jatuh. Ketika panji itu jatuh, maka Ja'far bin Abi Thalib dengan semangat membawa panji tersebut. Dan dia perang dengan semangat yang tidak bisa digambarkan. Bentar lagi kita akan lihat bagaimana kondisi Zaid ketika mati. Ditebas tangannya, dia pegang. Ditebas tangan satunya, dia peluk. Agar panji itu tidak jatuh. Tapi pada akhirnya, Ja'far meninggal dunia. Ada berapa luka di tubuh Ja'far? Untuk menunjukkan bagaimana perjuangan Ja'far. Nah, saya akan lanjutkan. Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Zaid bin Al-Harithah untuk menjadi panglima perang. Lalu beliau bersabda, jika Zaid terbunuh, maka digantikan oleh Ja'far. Jika terbunuh, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Aku ketika itu bersama pasukan tersebut. Kami pun mencari Ja'far. Ternyata beliau telah terbunuh dengan tubuh yang penuh luka, sebanyak 90 lebih luka, karena panah, tombak, dan pedang. Ibnu Umar, apabila memberikan salam kepada putra Ja'far, ia berkata, salam untukmu, wahai putra pemilik dua sayap. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Abdullah bin Umar bin Khattab, ketika ikut perang ini, umurnya 18 tahun kira-kira. Karena beliau diperbolehkan ikut perang Khandaq, ya. Yang umurnya 15 tahun diperbolehkan sama Nabi SAW. Jadi kira-kira umurnya 18 tahun, beliau sudah berada di medan perang. Makanya kadang-kadang kita kalau melihat anak-anak muda sekarang umur 18 belum jadi apa-apa. Umur 19, 20 masih belum berguna. kalau melihat generasi para sahabat Nabi. Mereka umur 18 tahun sudah sangat bermanfaat buat nusa, bangsa, dan agama. Hadza Abdullah bin Umar. Tapi Abdullah bin Umar menyebutkan bahwa Ja'far bin Abi Thalib ketika terbunuh itu didapati dalam kondisi tangannya gak ada. Kemudian di tubuhnya itu terdapat 90 luka. Dan disebutkan bahwasanya di riwayat Nafi' dikatakan fawajadna dzalika fima aqbala min jasadi. 90 luka itu semuanya di depan. Enggak ada yang di belakang. Ini membuktikan bahwa Ja'far enggak kabur, dia enggak lari. Orang kadangkala kalau naik musuh kan berhadapan-hadapan dengan musuh. Mau tidak mau lukanya itu akan di depannya. Tapi kalau dia kabur ke belakang lari, ya akan ada yang menombak ya dari belakang. Ini Ja'far 90 semuanya di depan. Makanya disebutkan bahwasanya Ja'far ini memiliki dua sayap di surga. Allah gantikan dengan kedua tangannya sayap di surga. Di beberapa riwayat disebutkan bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib itu dipukul sampai terbelah. Subhanallah. Satu perjuangan yang kelak Allah akan ganti dengan yang lebih indah dari dunia dan isinya. Barakallahu fiik. Nah, kita lanjutkan. Setelah Ja'far syahid, maka Panji diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Beliau berperang hingga terbunuh. Kemudian majulah Sabit bin Arqam untuk menyelamatkan Panji seraya berkata, "Wahai kaum muslimin, sepakatlah untuk memilih seorang pemimpin kalian." Kaum muslimin menjawab, "Kamu saja." Ia menjawab, "Aku tidak mau." Akhirnya mereka memilih Khalid bin Walid. Barakallahu fikum. Nah, ini setelah Ja'far syahid ya, Panji diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Disebutkan bahwa Abdullah bin Rawahah ini ketika dia mengambil bendera itu, ada sedikit perasaan gak enak di diri. Maka kemudian Abdullah bin Rawahah memaksa. Jadi kadangkala orang itu punya sedikit perasaan takut. Tugas kita adalah memaksa jiwa kita. Dengan mengingatkan dia dengan fadilah jihad fi sabilillah. Dan itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah. Dia mengatakan kepada jiwanya, aqsamtu ya nafsu la tanzilanna. Aku bersumpah, wahai jiwaku, engkau harus turun. Karihatan aw la tutawi'anna. Dalam kondisi terpaksa atau engkau sukarela. In ajlaban nas wa syadduranna. Ketika orang-orang sedang berjuang bersungguh-sungguh, engkau enggak mau. Mali araka takrahinal jannah, wahai jiwaku. Kenapa aku melihat seakan-akan engkau enggak suka dengan surga Allah saja. Kemudian turun. Berperang. Kalau Ja'far bin Abi Thalib ketika dia berperang, dia naik kuda. Disebutkan dalam beberapa riwayat, kudanya itu dia sembelih sama Ja'far. Kemudian dia masuk ke depan agar kudanya enggak bisa dipakai sama musuh. Dan agar dia benar-benar mati-matian. Gak ada kata balik. Abdullah bin Rawahah ketika dia maju ke depan, disebutkan dia berjumpa dengan sepupunya. Lalu dikasih daging yang dalam tulang. kata sepupunya, "Shudda bihadza sulbak, kau kuatkan punggungmu karena hari-hari ini kita tahu kita enggak punya makanan yang cukup." Akhirnya Abdullah bin Rawaha mengambil, dia gigit sekali, kemudian dia lemparkan, dan dia ambil pedangnya, dia berjuang sampai mati membawa pedang. Ketika Abdullah bin Rawaha meninggal dunia, sudah 3 komandan mereka. Jadi pemegang bendera itu benar-benar menjadi tujuan pasukan musuh. Maka akhirnya bendera dibawa oleh Thabit bin Arqam. Thabit mengatakan kepada orang-orang, "Ayo, siapa yang mau pegang bendera ini?" Kata mereka, "Udah engkau aja." Kata Thabit, "Enggak." Merasa dia enggak pantas gitu. Akhirnya mereka memilih Khalid. Khalid baru saja masuk Islam. Jadi Khalid masuk Islam itu sebelum Fathu Makkah, setelah perjanjian Hudaybiyah. Khalid masuk Islam. Sehingga Nabi alaihissalam tidak memilihnya menjadi komandan. Tapi kemudian, karena enggak ada orang lain lagi yang sudah ditetapkan oleh Nabi alaihissalam, mereka memberikan bendera kepada Khalid bin Walid. Apa yang dilakukan sama Khalid? Ketika panji berada di tangan Khalid, ia berperang dengan gigih. Dari Qais bin Abi Hazim berkata, "Aku mendengar Khalid berkata, 'Pada perang Mu'tah, aku telah mematahkan 9 pedang, sehingga tidak ada lagi pedang di tanganku kecuali pedang yang lebar buatan Yaman.'" Allahu Akbar. Jadi benar-benar perang itu melawan 200.000 orang. Pedangnya Khalid, 9 pedang itu habis. Tapi patah. Apalagi menghadapi musuh dengan baju besi mereka. Mereka ini pasukan elitnya Roma ya. Bukan pasukan biasa-biasa. Ditambah 100.000 dari bangsa Arab itu. 9 pedang, supaya kita bisa bayangin gimana perangnya Khalid pada waktu itu. 9 pedang patah. Tinggal satu pedang yang masih bertahan di tangan Khalid bin Walid. Itu pedang buatan Yaman ya, yang mungkin lebar, namanya dari Yaman. Baik, dan dulu perangnya ada istirahatnya jemaah. Jadi kadangkala peperangan itu terjadi berhari-hari. Hari ini perang dari siang sampai malam, istirahat, capek semuanya. Oh, subhanallah, pasukan musuh itu juga capek gitu. Melawan 3.000 orang ini, mereka kecapekan. Buktinya mereka istirahat. Kalau enggak, ya mereka akan menyerang umat Islam di malam hari gitu. Mereka istirahat. Baik. Apa yang dilakukan Khalid bin Walid di malam hari ketika istirahat untuk memikirkan strategi? Malam harinya, Khalid mengatur strategi hingga pagi harinya pasukan yang berada di depan berubah posisi ke belakang dan pasukan yang di belakang berubah posisi ke depan, yang di kiri ke kanan dan yang di kanan ke kiri, sehingga musuh tidak lagi mengenal pasukan yang sebelumnya dan mereka berkata, "Telah datang pasukan tambahan untuk mereka." Sehingga mereka pun takut dan menarik mundur. Barakallahu fikum. Naam ahibbati fillah. Khalid melihat bahwasanya enggak mungkin dilanjutkan perang. Akan habis pasukan umat Islam nanti. Maka Khalid berpikir bagaimana mundur tapi enggak ketahuan. Karena kalau mundur, nanti takut dikejar sama mereka. Maka Khalid merubah posisi pasukan. Sehingga mereka ngelihat ini kayaknya orang-orang baru gitu. Padahal, iya tetap mereka gitu. Aja mereka, subhanallah ya. Allah berikan petunjuk kepada Khalid bin Walid. Dan akhirnya, mereka mundur pelan-pelan. Ketika mereka mundur pelan-pelan jamaah, Bukan, Romawi takut. Kenapa? Karena mereka takut dijebak di padang pasir sana nantinya. Mereka juga berpikir mungkin di sana ada jebakan-jebakan, ada perangkap-perangkap, ada pasukan bantuan yang sudah menanti orang-orang Romawi, yang akhirnya ketika pasukan Khalid bin Walid ini mundur, tidak dikejar. Dan mereka selamat. Nah, silakan dilanjutkan. Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW berduka atas kematian Zaid, Ja'far, dan Ibnu Rawaha di hadapan manusia. Sebelum datang berita kematian mereka, seraya berkata, panji telah diambil oleh Zaid dan ia pun syahid. Lalu diambil oleh Ja'far dan ia pun syahid. Lalu diambil oleh Ibnu Rawaha dan ia pun syahid. Sementara itu, air matanya berlinang hingga akhirnya panji itu diambil oleh salah satu pedang Allah. Dan Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Barakallahu fi. Subhanallah jemaah. Berita kematian para sahabat Nabi ini tidak datang dari utusan pasukan perang yang menyampaikan kepada Nabi alaihissalam. Tapi Nabi alaihissalam mendapatkan berita itu dari Allah. Beliau menangis menceritakan bagaimana Zaid terbunuh. Kemudian bagaimana dilanjutkan oleh Ja'far bin Abi Talib dan dia pun terbunuh. Dan bagaimana lalu diambil oleh Abdullah bin Rawahah dan dia pun terbunuh. Lalu panji itu diambil oleh pedang dari pedang-pedang. Maka di sini Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwasanya Khalid adalah saif min suyufillah al-masrud. Dan kemudian Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Walaupun mereka tidak bisa mengalahkan musuh, tapi pasukan itu telah menebarkan rasa takut di hati musuh. Pasukan itu telah datang ke Mu'tah, menyampaikan kepada dunia bahwa ada manusia-manusia istimewa yang datang untuk menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla, yang mereka tidak takut dengan jumlah pasukan yang begitu besar. Mereka terus berjuang menghadapi mereka. Makanya disebutkan mereka balik dengan kemenangan. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Sekalipun perang begitu sengit, musuh begitu besar, tetapi yang terbunuh di kalangan kaum muslimin kurang dari 10 orang. Sedangkan dari pihak musuh, tidak ada yang mengetahui secara pasti. Tetapi melihat kondisi perang, pasti banyak. Indikasinya adalah pedang yang patah di tangan Khalid saja 9 buah, bagaimana disebutkan di atas. Kaum muslimin pun kembali dengan kemenangan. Nah, barakallahu fikum ahibati fillah. Yang terbunuh di antara umat Islam di beberapa kitab disebutkan 12 orang, dikatakan 10 orang. Artinya jumlahnya enggak banyak. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak berperang sendirian. Mereka dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita tahu ketika perang Badar, Allah turunkan malaikat-malaikat. Dan tentunya dalam peperangan-peperangan yang mereka ikhlas lillahi ta'ala menegakkan agama Allah ini, Allah akan membantu mereka. Karena kalau secara logika, mana mungkin 3.000 melawan 200.000. Kemudian yang mati dari 3.000 cuma 12 orang atau 10 orang. Ini sesuatu yang secara logika enggak masuk. Tapi mereka berperang untuk menegakkan agama Allah dan Allah mengatakan in tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, pasti Allah menolong kalian. Itu sebuah kepastian. Allah akan tolongkan. Dan Allah berikan pertolongan kepada mereka. Sehingga tidak terbunuh kecuali sedikit dan mereka balik ke Madinah. Memang ketika mereka balik ke Madinah, ada beberapa riwayat menyebutkan mereka dicela. Kalian ini orang yang seakan-akan kabur dari medan perang. Tapi kemudian Nabi AS menimpali, enggak. Kalian orang-orang yang akan menyerang balik. Barakallahu fiik. Nah, kita masuk ke hikmah. InsyaAllah. Nah, tafadhali. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Pelajaran yang dapat dipetik dari perang Mu'tah adalah yang pertama adalah membunuh suatu utusan atau delegasi adalah kejahatan besar dan sudah menjadi tradisi sejak dahulu bahwa utusan tidak boleh dibunuh. Syurahbil Al-Ghassani telah membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berdaya. Kesalahan besar ini tidak mungkin didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengirim pasukan dalam jumlah besar karena dibunuhnya laki-laki muslim yang tengah membawa misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke penguasa Busra. Baik, barakallahu fikum. Bayangin ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengirim 3.000 pasukan karena satu nyawa muslim. Satu. Jadi kalau kita ngelihat ya, kadangkala kita dengar kesetiaan pasukan ya, demi menyelamatkan satu dari kawan mereka, mungkin 10 orang, satu kawan mereka terjebak atau ditawan, mereka berusaha untuk menyelamatkannya. Di sini Nabi Alaihissalam mengirim 3.000 orang karena satu nyawa sebagai bentuk loyalitas kaum muslimin terhadap saudara mereka. Dan juga ada unsur dakwah di sini. Baik. Yang kedua. Yang kedua adalah perang Mu'tah adalah pembuka bertemunya kaum muslimin dengan Romawi dalam rangka berjihad di jalan Allah. Kemudian kemenangan berpihak pada kaum muslimin. Mereka berhasil mengusir orang-orang Romawi dari negeri Syam sehingga negeri tersebut menjadi negeri Islam. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Jadi perang Mu'tah ini pembuka. Walaupun kita tahu di masa Nabi alaihi salatu wassalam, Syam belum masuk dalam kekuasaan umat Islam. Tapi ini adalah pembukanya. Yang nanti dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, bagaimana kemudian Elia, Urshalim, Baitul Maqdis, pada tahun 15 Hijriah Umar bin Khattab telah menerima kunci-kunci. Pembukanya kapan? Ini. Ini subhanallah ya. Ada sebuah istilah yang dikatakan al-fadlu lil mubtadi walau ahsanal mubtadi. Keutamaan itu buat orang yang mulai lebih dahulu. Walaupun nanti dilanjutkan oleh orang-orang yang mungkin lebih baik daripada yang pertama gitu loh. Tapi mereka adalah yang memulai gitu loh. Dan Nabi lah alaihi salatu wasallam sebenarnya yang memulai penaklukan Syam. Dengan Mu'tah. Dengan dikirimnya sahabat-sahabat. Untuk sampai ke negeri Syam. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah penugasan Zaid bin Al-Haritha oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima perang. Padahal ia adalah mantan budak. Sementara dalam pasukan tersebut terdapat putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ja'far bin Abi Thalib dan juga terdapat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Rawaha serta yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pertimbangan kesukuan atau kekabilahan dalam menilai seseorang sebagaimana firman Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, pilihan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut berdasarkan kemaslahatan bagi kaum muslimin dan berdasarkan ketakwaannya, bukan atas pertimbangan asal usulnya. Subhanallah. Jadi memang ketika Zaid bin Haritha diangkat menjadi pemimpin, itu ada sebagian yang kurang nerima. Karena kita tahu bangsa Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka adalah orang-orang yang sangat fanatik terhadap golongan mereka, terhadap kabilah mereka. Setelah datangnya Islam, maka yang ada standar kemuliaan orang itu adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Bukan karena ini putih kulitnya, bukan karena ini orang Arab asli, bukan karena ini orang non-Arab, itu semua dihilangkan. Dan Nabi bukan hanya memberikan penjelasan, tapi beliau mempraktikkan. Diangkat Zaid bin Harith. Dan nanti Nabi terus berusaha untuk menghilangkan tradisi-tradisi jahil yang tidak benar ini. Sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi nanti akan mengirim pasukan besar ke Syam juga. Yang pemimpinnya adalah anaknya Zaid bin Harith, Usama bin Zaid. Yang di bawah pasukan Usama ini ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Nabi menyebutkan, kalau kalian ya kurang suka dengan kepemimpinan bapaknya, sebenarnya bapaknya pantas untuk memimpin. Dan anaknya pun pantas. Subhanallah. Jadi bukan cuma ngomong doang. Bukan cuma teori, tapi dipraktekkan sama Nabi SAW. Bagaimana Abdullah bin Umar bin Khattab, bagaimana Ja'far bin Abi Talib, Quraisy, Bani Hashim, sepupu Nabi SAW, itu jadi anak buahnya Zaid bin Harith. Ingat, yang termulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Dan Nabi memilih itu sesuai dengan maslahat menentukan. Bukan karena fulan, anaknya fulan, sehingga fulan pantas untuk jadi pemimpin lah. Orang yang gak pantas jadi pemimpin, walaupun anak siapapun gak akan jadi pemimpin sebenarnya. Tapi ini diangkat karena memang dia pantas. Dia memiliki kredibilitas untuk itu dan kompetensi untuk melaksanakan tugas. Baik, yang keempat. Yang keempat adalah pertempuran antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi yang jumlahnya begitu banyak dan kekuatannya yang ditakuti menjadi penyebab takutnya kabilah-kabilah yang ada terhadap kaum muslimin, sehingga banyak di antara mereka yang masuk Islam setelah itu. Iya, jemaah. Jadi kabilah-kabilah besar ya, seperti ada kabilah Ghatafan yang mereka sebelumnya enggak mau masuk Islam, bahkan mereka sebelumnya mau menyerang umat Islam, ketika melihat ini mereka jadi masuk Islam. Kenapa? Karena mereka berpikir nih orang-orang ini kemenangan mereka itu bukan karena jumlahnya, tapi karena agama ini benar gitu. Karena mereka dibantu sama Allah SWT. Barakallahu fiik. Ini di antara hikmah yang mungkin sebagian ketika melihatnya, kok bisa 3.000 melawan 200.000? Disitulah ada hikmah yang Allah inginkan. Dengan masuk Islamnya orang-orang yang sebelumnya masih meragukan kebenaran Islam. Baik, yang kelima. Yang kelima adalah sikap Abdullah bin Rawaha yang menangis saat mengingat sebuah ayat Al-Quran. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan pasti akan melintasinya. Dan itu adalah ketetapan Allah yang pasti. Adalah cermin dari iman yang mulia, yang harus dipahami dan direnungkan kembali oleh seorang muslim, agar memantapkan keimanan sebagai bekal, dan setiap manusia akan melintas di atas api neraka. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita. Barakallahu fikum. Nama ahibati fillah. Ini buat adik-adik yang sedang menghafal Quran ya. Kenapa waktu itu kita sampaikan kalau bisa bukan hanya dihafal tapi ada membaca dengan artinya. Agar kita mendapatkan tambahan iman. Abdullah bin Rawaha ketika membaca ayat ini dia jadi ingat gitu. Sebagian kita khatam sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Ya dia gak merenungkan ayat ini. Biasa-biasa aja dia. Lewat ayat tentang dahsyatnya api neraka, ya dia gak meminta perlindungan kepada Allah SWT. Lewat ayat tentang indahnya surga, dia juga gak memohon kepada Allah untuk dimasukkan surga. Padahal Rasulullah SAW ketika sholat, nih, bukan baca biasa ya, ketika sholat malam, beliau kalau lewat ayat rahmat, beliau minta rahmat. Ketika lewat ayat azab, beliau berlindung dari azab Allah SWT. Nah, yang keenam. Yang keenam adalah rasa percaya yang tinggi para sahabat terhadap kemenangan yang dijanjikan Allah. Mereka tidak berperang atas pertimbangan jumlah dan kekuatan lawan. Mereka berperang dengan modal iman yang menghujam dalam sanubarinya, sekalipun jumlah mereka sangat sedikit, dan mengetahui bahwa musuhnya dalam jumlah besar. Mereka tetap bersiap untuk menghadapinya dengan meyakini penuh kemenangan dari Allah. Ya ahibati fillah. Ini yang namanya al-iman. Bicara tawakal. Kadangkala tawakal kita itu gak sempurna. Iya kita berserah diri sama Allah tapi masih ada keraguan di diri kita. Salah satu tanda orang yang tawakalnya sempurna. Bicara tawakalnya amalan hati ya. Orang itu akan tenang dan tentram menghadapi masalah apa. Nabi Musa alaihissalam ketika melihat lautan di hadapannya, pasukan Fir'aun di belakangnya, pengikut Nabi Musa mengatakan, oh kita habis sudah akan dihancurkan sama pasukan Fir'aun. Kata Nabi Musa, kalla, enggak bakal. Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepada. Ini para sahabat, bagaimana mereka percaya Allah akan membantu mereka. Allah akan menolong mereka. Kemudian mereka jalani. Dan kalaupun mereka mati, mereka udah tahu Allah akan memberikan yang terbaik buat mereka. Itu menyebabkan mereka tidak gentar. Dan ini juga yang akan membuat musuh jadi gentar gitu. Ini orang gimana sih? 3.000 lawan 200.000 tetap maju aja. Dan buktinya aja mah. Tadi kita sampaikan bagaimana mereka 200.000 ini juga istirahat. Melawan 3.000 mereka juga istirahat. Berarti malam itu mereka kecapean. Nah, dilanjutkan. Yang ketujuh adalah keutamaan Ja'far bin Abi Thalib yang enggan membiarkan panji jatuh dari tangannya. Sekalipun tangan kanan dan kirinya telah tertebas, ia tetap berusaha dengan mendekatnya agar panji tersebut tetap tegak sampai kemudian beliau terbunuh. Lalu Allah menggantinya dengan dua buah sayap yang dapat digunakan untuk terbang di surga sesukanya. Semoga Allah melimpahkan keridhaannya. Ya maaf. Ya kita kadangkala luka dikit udah teriak-teriak. Ini Ja'far ditebas tangannya, dia pegang dengan tangan satu. Dua tangannya putus, dia dekat. Bidadan. Bayangin ya gimana sakit. Tapi dia tetap mempertahankan itu. Karena dia tahu. Masuk surga itu harus dengan berjuang. Dan bagaimana dia menyelamatkan panji itu supaya tidak jatuh. sampai ada 90 luka. Makanya kadang-kadang generasi sekarang ini baru luka sedikit, udah teriak-teriak, udah gak tahan, ya ini dan itu. Maka hendaklah kita mempersiapkan sebagaimana perintah Allah Azza wa Jal. Wa'idu lahum masata'tu min quwa. Persiapkan untuk menghadapi musuh-musuh Allah itu segala bentuk kekuatan. Baik, yang kedelapan. Yang kedelapan adalah informasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya tentang hasil perang Mu'tah dan syahidnya ketiga panglimanya, serta pengalihan panglima kepada Khalid bin Walid, serta kemenangan kaum muslimin. Hal tersebut merupakan bukti yang jelas dari bukti-bukti kenabian beliau. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau mau lihat mukjizat Nabi alaihissalam, tanda-tanda yang menunjukkan beliau utusan Allah itu banyak sekali. Salah satunya seperti ini. Pasukan ini masih ada di sana, masih berperang, mereka belum pulang, Nabi sudah memberikan informasi alaihissalatu wassalam. Dan tatkala pasukan itu datang, apa yang diceritakan oleh pasukan itu sama dengan yang diceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kalau beliau adalah utusan Allah jalla jalaluh. Nah. Yang kesembilan adalah keutamaan yang jelas pada Khalid bin Walid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakannya pada perang ini dengan pedang Allah, dan beliau berkata, Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Ia adalah seorang panglima besar yang terlibat dalam perang. Nah, ini ada yang kurang ya. Wahwal batul adzim alladzi katlahul masyahid. Beliau adalah seorang panglima besar yang terlibat dalam banyak peperangan, dalam penaklukan Persia dan Romawi. Ini lupa mungkin tidak diterjemahkan. Nah, kita tahu bagaimana Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika dia meninggal dunia, Khalid bin Walid meninggal di atas ranjangnya. Sampai Khalid mengatakan, la namat a'yunul jubana. Semoga enggak tidur tuh orang-orang yang pengecut. Yang mereka berpikir, kalau aku perang, aku bakal mati, aku bakal... Ya selesai sudah urusanku. Kata Khalid bin Walid, nih di tubuhku tidak ada satu tempat pun, satu jengkal, kecuali ada luka. Ima tebasan pedang, ima tusukan tombak, atau anak panah. Tubuhnya Khalid itu bukan kebal jemaah ya. Sekarang orang ilmu kebal, oh nih saya kebal. Kalau memang bisa kebal seperti itu, pasukan Indonesia seharusnya kebal semuanya. Pasukan umat Islam luka, terbunuh. Ja'far enggak? Ja'far bin Abi Thalib. Itu putus tangannya. Dia enggak kebal. Ditusuk 90 luka di tubuhnya. Dan Khalid bin Walid mengatakan ketika dia mati di atas ranjang mengatakan, semoga enggak tidur tuh orang-orang yang pengecut. Nih, aku sekarang mati seperti matinya sapi jantan. Tidak di medan perang. Padahal di tubuhku semua ada bekas luka. Jangan berpikir kalau perang pasti mati di sana. Kalau belum waktunya mati, gak bakalan mati. Nah, yang terakhir. Yang ke-10 adalah, dalam perang ini mengandung pelajaran yang sangat banyak dan pengalaman yang besar. Pertempuran ini adalah pertemuan pertama mereka dengan kekuatan Romawi. Sehingga dengan peristiwa ini, kaum muslimin mengambil pelajaran untuk jihad-jihad berikutnya. Baik dalam hal mengenali musuh, strategi yang digunakan, serta karakteristik suatu daerah. Nah, jadi, kalaupun tadi mereka tidak mengalahkan Romawi, tapi umat Islam selamat dari bantaian orang-orang. Dan mereka juga sudah dapat ilmu. Gimana sih menghadapi Romawi? Yang sebelumnya peperangan-peperangannya menghadapi orang Arab. Yang orang-orang Arab ini ya sama kayak mereka gak punya pasukan. Bangsa Arab yang ada di Mekah, orang-orang Quraisy nggak punya mereka tentara seperti yang ada di Romawi, nggak ada. Yang orang Arab mau perang, berangkat perang lah mereka. Kabilah juga seperti itu. Ketika menghadapi Romawi, mereka melihat satu pasukan yang memang dipersiapkan untuk menjadi prajurit. Kerjanya latihan perang doang. Kayak tentara sekarang di Indonesia, umpamanya. Kerjanya latihan perang doang. Dan mereka juga tahu kondisi daerah Syam ini seperti apa. Karena selama ini perangnya, ya, di tanah Arab. Tapi kemudian mereka mengetahui bagaimana kondisi-kondisi itu, ini menjadi ilmu yang mahal buat mereka. Dan kalau kita membaca sejarah Khalid bin Walid, bagaimana kemudian dia dapat menaklukkan Persia, ya, kemudian menaklukkan Syam berhadapan dengan pasukan-pasukan Romawi, karena memang sudah punya ilmu, dan sahabat juga memiliki ilmu, yang bukan hanya Khalid bin Walid sebenarnya, tapi semua pasukan yang berangkat itu pun pulang membawa pengalaman. Ada wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan Fathu Makkah, yaitu ditaklukannya kota Makkah atau dibukanya kota Makkah menjadi negeri Islam. Tafadhali, kita masuk ke sesi tanya jawab, ada sisa waktu. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Mau bertanya mengenai ini Ustaz, kan tadi dikatakan bahwa latar belakang perang ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Al Haris bin Umair Al Hazdi untuk membawa suratnya ke penguasa Busroh. Nah. Pertanyaan Ustaz, surat apa ini maksud ya Ustaz ya? Nah, surat ngajak masuk Islam. Jadi kan Nabi Alaihissalam kirim-kirim surat, kan? Kirim surat ke Romawi sendiri, kirim surat. Jadi sejak, sebagaimana yang kita bahas, setelah Sulhul Hudaybiyah, Nabi Alaihissalam sibuk berdakwah. Karena sudah aman dari orang-orang Quraisy, maka beliau kirim surat ke Heraklius, ke Mukaukis, kemudian juga ke Persia, ke Oman. Jadi itu surat mengajak mereka untuk masuk Islam. Jadi surat isinya dakwah sebenarnya. Hada wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Ustaz tadi dikatakan bahwa indikasi kaum muslimin itu menang gitu ya Ustaz ya. Salah satunya adalah pedang yang patah di tangan Khalid saja 9 buah gitu Ustaz. Kan kalau kita lihat di film perang malah justru kalau pedang patah berarti kan kalah gitu ya Ustaz ya. Nah. Itu gimana Ustaz? Iya. Jadi maksudnya begini. Jadi artinya Khalid itu gonta ganti pedang. Jadi dia berperang dengan satu pedang ya. Yang kita tahu pedang ini memang gak tahan lama. Ketika dia berhadapan dengan baju besi ya. Atau menghadapi tameng musuh yang tajam. Sehingga pedang itu ganti lagi. Berarti Khalid bin Walid menghadapi banyak musuh gitu. Kalau cuma satu pedang yang patah. Seperti itu, ya berarti memang yang dihadapi gak banyak orang gitu. Ini menunjukkan bahwasanya Khalid menghadapi banyak musuh. Dan bisa jadi tadi musuh ini sudah mati, ditebas dengan baju besinya. Mati, ganti pedang lagi Khalid bin Walid. Sampai yang terakhir, yang ke-10 itu yang bertahan sama Khalid bin Walid. Jadi menunjukkan bahwasanya banyak yang terbunuh dari orang-orang kafir. Dari orang-orang Romawi gitu. Jadi seperti itu maksudnya. Nah Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Yuk yang bertanya langsung Pak Doli. Tika. Uti Tika. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ya Ustaz. Mengenai perang Mu'tah ini kan termasuk ke dalam syariah ya Ustaz. Dan syariah yang terbesar yang pernah dikirim Rasulullah. Allah, maka Ustaz, ketika kita melihat pasukannya Ustaz yang dikirim ini, apakah selalu ketika Rasulullah mengutus syariah itu prajurit sahabat-sahabat yang junior seperti itu Ustaz? Ketika Umar dan Abu Bakar itu tidak mengikuti perang ini atau bagaimana Ustaz? Syukran Ustaz. Nah, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Ya, ahibati fillah. Jadi, bagaimana rekrutmen pasukan dalam peperangan itu? Jadi boleh jadi Nabi memberikan kebebasan yang mau ikut. Sehingga orang-orang yang mau ikut itulah yang mendaftar, yang mau berangkat. Dan boleh jadi Nabi SAW menentukan, fulan jangan berangkat, fulan jangan berangkat. Ini yang berangkat. Jadi peperangan itu ada kondisi yang Rasul SAW mewajibkan kepada semuanya untuk ikut. Nanti kita akan lihat perang Tabuk. Perang Tabuk itu Nabi mewajibkan semuanya ikut. Sehingga yang tidak ikut itu dianggap ya mereka membuat sebuah kesalahan ya ketika diwajibkan. Namun tatkala tidak diwajibkan maka Nabi memilih fulan berangkat atau dengan daftar gitu. Dengan mereka mendaftarkan Nabi mengatakan kita akan berangkat ke sana, siapa yang mau berangkat nih? Maka para sahabat yang mau ikut berangkat. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentukan fulan jangan berangkat, engkau tetap di kota Madinah, engkau bersama ku di sini karena mungkin ada pekerjaan lainnya atau boleh jadi tadi membagi tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian berangkat ke sana, sebagian ke tempat lainnya. Mungkin seperti itu. Dan nanti kita tahu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan Sariyah juga sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, di situ ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikirim ke sana. Jadi ada sahabat-sahabat yang senior juga dikirim ketika perang menghadapi Romawi juga ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan yang di luar tema Ustaz. Warisan yang dibagikan semasa hidup orang tua dan sudah dinotariskan, apakah sah dan wajib dijalankan meskipun pembagiannya tidak secara syariat Islam? Laki-laki dua bagian atau perempuan hanya satu bagian? Demikian Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Jadi bagi orang tua yang ingin membagikan harta sebelum hidup, silahkan dibagi. Gimana baginya? Ya, semau dia. Tapi dia harus adil. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka Allah yang membagikan. Allah yang menetapkan waris. Orang ini sebelum mati punya hak sepertiga dari hartanya wasiat. Kalau mau wasiat, engkau sepertiga. Bukan wasiat waris ya. Tapi engkau berwasiat berkaitan dengan engkau mau sodakoh, mau ini itu tafadhol. Sepertiga. Lebih dari itu enggak boleh. Jadi wallahu alam, kalau dikatakan tadi ternyata wasiatnya itu tidak sesuai dengan syariat, dengan agama. Apa yang harus dilakukan anak-anaknya? Ya tidak menjalankan wasiat. Jadi wasiat yang bertentangan dengan agama tidak dijalankan. Tinggal sekarang dikembalikan kepada hukum asalnya, bagaimana agama. Tapi kalau tadi umpamanya kakak-kakaknya yang laki-laki ridho, enggak apa-apa sudah bagianku buat adik-adikku. Ya selesai berarti. Bukan menjalankan wasiat sebenarnya, tapi karena pemilik hak itu mengalah dan memberikan haknya kepada yang perempuan-perempuan. Jadi kalau mau wasiat sebenarnya jamaah, ya wasiat tadi untuk sodako, untuk orang-orang yang tidak mendapatkan hak waris. Ada cucunya gak dapatkan hak umpamanya. Dia tahu karena anaknya meninggal lebih dahulu umpamanya. Dia wasiatkan, dia maunya punya anak 4 nih. 2 laki, 2 perempuan. Yang satu laki udah meninggal lebih dahulu sehingga gak dapat warisan. Anak-anaknya gak dapat warisan gitu loh. Karena mahjub dengan adanya anak laki satunya. Terus gimana? Ya dia wasiatkan buat mereka. Jadi, la wasiyata li waris. Yang dapat bagian warisan itu gak ada wasiat buat dia. Hadza wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara menumbuhkan iman yang kuat seperti para sahabat yang ikut dalam peperangan? Sedangkan kita di zaman sekarang sudah menerima bersih dari hasil kerja keras dan pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, terutama berperang melawan diri sendiri, Ustadz. Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, ya jemaah, di antara cara meningkatkan keimanan adalah dengan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Minta sama Allah. Jangan cuma minta rizki yang berupa harta. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam berdoa dan mendoakan para sahabatnya. Allahumma qsim lana min khasyiatik. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata. Dan berikan kepada kami, ya Allah, ketaatan kepada kamu, kepada engkau, ya Allah. Semangat untuk beribadah kepada Allah yang itu dapat memasukkan kami ke surgamu. Jadi diminta. Sehingga dengan seperti itu Allah akan berikan keimanan itu. Cara yang lainnya adalah dengan membaca sejarah ini. Anda terus terang kalau sudah baca sejarah, ya kalau ingat bagaimana kondisi para sahabat, itu jadi semangat. Yang awalnya malas, yang awalnya santai. Maka kita perlu membaca sejarah untuk mengobarkan semangat dan keimanan itu dalam jiwa kita. Kemudian yang ketiga, engkau pelajari tentang reward yang Allah akan berikan kepada. Apa sih balasan yang Allah akan berikan? Bagaimana semangat seorang untuk meraih medali emas? Bagaimana semangat orang untuk diterima kerja di sebuah tempat? Maka bagaimana semangatmu untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla? Yang jangan bicara medali emas di surga. Yang tempatnya pecut. Pecut. Di surga itu lebih baik dari dunia dan isi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Namun Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz, ini tentang pemindahan makam Ustaz. Apakah pemindahan makam itu boleh Ustaz dengan niat untuk lebih nyaman dan dipindahkan ke makam keluarga Ustaz? Demikian Ustaz. Naam. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Sebenarnya kalau bicara hukum memindahkan makam itu tergantung tujuannya, tergantung kebutuhannya. Kalau memang nggak dibutuhkan, ya nggak perlu dipindah. Apa masalahnya kok dipindah di sana? Bisa jadi dia sudah nyaman di kuburan tersebut. Tapi kalau memang ada masalah, kalau masalah bisa jadi masalahnya itu, ya dia ini dikuburkan di pinggiran yang takut nanti longsor umpamanya. Gak bagus tanahnya. Atau juga masalahnya kok kayaknya gak terawat kuburan di tempat itu. Membahayakan nantinya. Jadi ada kebutuhan seperti itu. Kalau gak ada kebutuhan maka ya hukum asalnya tidak dipindahkan. Dia tetap di sana. Kalau ada kebutuhan gak ada masalah insya Allah. Barakallahu fiik. Baik, mungkin kita ke pertanyaan terakhir, Ummu Nadia. Taib Ustadz, Bismillah. Ustadz, kan di zaman saat ini kan kalau orang awam masih melihat artis-artis di TV ya Ustadz ya. Sedangkan kalau kami umahat kan disibukkan dengan salah satunya mengikuti kajian ya Ustadz di media sosial gitu Ustadz, di YouTube atau lainnya. Begini Ustadz. Qadarullah ada umahat yang Masya Allah Ustaz, kesolehannya dan hafal dalil juga dan mengamalkan juga Ustaz, apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Terus rajin mengikuti kajian seperti yang saya sampaikan tadi, tapi qadarullah Ustaz hanya ada satu sepertinya yang Ustaz favoritnya gitu, yang disimaknya terus, apalagi di masa pandemi ini selalu bisa diikutinya di YouTube gitu ya Ustadz ya. Dan anaknya juga diminta untuk menyimak juga gitu Ustadz dan mencatat kajian tersebut. Tapi mungkin Ustadz, mungkin kecintaannya pada Ustadz tersebut, Ustadz Hafizahullah tersebut berlebihan sehingga akhirnya saat ini terganggu psikisnya Ustadz. Ini benar-benar ana jumpa Ustadz karena memang ana kenal sekali Ustadz. Beliau terganggu kejiwaannya dan ternyata setelah ana mengetahui hal ini banyak dapat cerita, ternyata banyak di luar sana Ustadz, di luar sana Ustadz mengalami hal yang sama Ustadz. Jadi mohon nasihatnya Ustadz untuk kami umahat dan akhwat gini ya Ustadz ya, untuk jauh dari fitnah ini Ustadz. Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Nah, ahibati fillah. Yang pertama, ketahuilah bahwa yang diambil dari Ustadz itu adalah ilmunya. Sehingga tujuan kita belajar adalah mengambil ilmu tersebut kemudian mengamalkan dalam kehidupan. Yang kedua, dengan adanya audiovisual yang memudahkan orang untuk belajar, wanita itu tidak boleh memandang ustadz yang menyampaikan ceramah itu dengan syahwat. Dia bukan memandang ustadz dengan membayangkan wajahnya ini, enggak. Jadi dia benar-benar memandang, kalau bicara memandang wajah ustadz itu untuk fokus mendapatkan ilmu dan konsentrasi aja. Kalau ternyata dia terfitnah dengan ustadz yang ada dalam video tersebut, maka hendaklah dia mendengarkan suara saja. Karena setan tidak pernah berhenti menyesatkan manusia. Jadi bukan berarti ketika seorang itu hijrah, setan kemudian gak godain di sana. Dia tetap akan menggodai, tapi dengan cara yang berbeda tentunya. Maka nasihat ana kepada para ummahat agar mereka tahu kalau bicara tadi, ngerti dalil, mengamalkannya. Jadi dia harus tahu bagaimana dia belajar sama ustadz ini. Bagaimana hukum memandang seseorang. Sehingga dia tidak terjebak dalam fitnah tersebut. Kemudian alhamdulillah ada banyak ustadz. Jadi tatkala kita terganggu sama ustadz ini, kalau tadi dikatakan anak kayaknya kalau ngeliat ustadz ini jadi masalah, ya udah nggak usah ngeliat ustadz ini, ada ustadz-ustadz yang lainnya. Kita mungkin bisa ngaji sama ada ustadz Yazid hafizahullah taala, ustadz Abdul Hakim Abdad, ustadz-ustadz yang senior ya, ustadz-ustadz yang sepuh, yang mereka berilmu, yang mereka berpengalaman, yang semoga hati kita tidak terganggu nantinya. Karena kadangkala kalau ngelihat ustadz-ustadz yang muda mungkin ya, kemudian bayangannya para akhwat ini macam-macam gitu loh. Maka nasihat ana, ketika engkau terganggu, ini udah gak nyaman nih, maka engkau cukup mendengar suaranya. Pas suaranya ditaruh, yang penting ana dengar serius. Kalaupun membutuh-butuh dilihat, memang untuk konsentrasi beda lagi. Tapi kalau udah terganggu hatinya, jangan. Sayangi hati kita. Jangan sampai menjadi tempat syahwat akhirnya, yang seharusnya kita memerangi syahwat kita seperti itu. Mungkin seperti itu, Mu. Nadia, dan terus berdoa ya, berdoa. Makanya kenapa senantiasa biasanya di awal kajian itu disampaikan tolong niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi tujuannya memang mau belajar untuk mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena satu dan lain hal gitu loh. Sehingga selesai kajian itu, harapan kita dikatakan kepada orang-orang itu, Qumu maghfuran lakum. Kalian silahkan pulang, pergi dalam kondisi diampuni dosa-dosa kalian. Bukan selesai kajian, kita pulang bawa dosa. Sampai itu. Itu yang dapat anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.